Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang ke-30 dari kitab Tahajjud. Pada bab yang ke-30 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul dengan bab Man lam yatatawwa ba'dal maktubah. Bab seseorang yang tidak melakukan salat tatawwa, salat sunnah, setelah melaksanakan salat wajib. Maknanya bahwasanya termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan termasuk rawatib, perkara yang senantiasa dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai dari salat zuhur. Begitu pula salat maghrib, beliau melakukan salat sunnah ba'diyah. Akan tetapi di beberapa keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak melakukan hal tersebut, tidak melakukan salat sunnah setelah salat zuhur dan salat maghrib, yaitu tatkala beliau menjamak antara zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Jika kita menjamak antara zuhur dengan asar, maka setelah salat zuhur kita langsung menyambung dengan salat asar dengan tanpa diselingi oleh salat ba'diyatul zuhur. Sebagaimana kalau seorang melakukan salat maghrib dan hendak menjamak dengan isya, selesai maghrib langsung menyambungnya dengan salat isya, tidak diselingi dengan salat ba'diyah. Sekalipun ba'diyatul zuhur dan ba'diyatul maghrib termasuk minar rawatib, termasuk dari sunnah muakkadah. Begitu pula ketika Nabi SAW safar, beliau tidak pernah dinukil melakukan salat qabliyah, tidak pula ba'diyah, kecuali qabliyatul fajr, qabliyah subuh. Beliau senantiasa menjaganya sekalipun dalam keadaan safar. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ali bin Abdullah wa Ali bin Abdullah al-Madini qala haddatsana Sufyan wa Sufyan ibn Uyainah an Amr wa Amr bin Dinar qala sami'tu Abu Sya'tha wa Jabir bin Zaid al-Azdi qala sami'tu Abu Sya'tha Jabiran Jabir bin Zaid qala sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thamaniyatan jami'a wa sab'an jami'a qultu ya Abu Sya'tha أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب قال وأنا أظنه. Dari Abu Sya'sa Jabir Ibnu Zaid Al-Azdi rahimahullah taala beliau mengatakan, aku mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thamanian jami'a, 8 rakaat disatukan, yang dimaksud salat duhur dan salat asar digabungkan di antara kedua salat tersebut, wa sab'an jami'a, dan 7 rakaat disatukan, itu salat maghrib dengan salat isya. Dan kalau kita perhatikan dari apa yang telah kita dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya kejadian ini bukan di waktu safar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dalam keadaan safar niscaya salat duhur dan asar beliau lakukan 2 rakaat 2 rakaat. Tidak mungkin 4-4 menjadi 8 rakaat. Sebagaimana salat isya kalau dalam keadaan safar beliau lakukan 2 rakaat. Ketika Ibn Abbas mengatakan 8 rakaat itu 2 salat yang jumlahnya 8 rakaat, dan juga yang 7 rakaat dalam waktu yang sama menunjukkan dalam keadaan muqim. Dan ini sama dengan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang lainnya, yang hadisnya ini sahih, sahih Muslim. Ibn Abbas mengatakan, shallat Rasulullah SAW al-duhra wal-asra wal-maghriba wal-isha jami'a min ghairi khawfin wala safar. Kata Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW salat duhur dan asar, maghrib dan isya, beliau jama' min ghairi khawfin wala safar, tidak dikarenakan khauf sebagaimana tidak dikarenakan safar. Maknanya beliau mukim di Madinah. Dan para ulama perselisihan pendapat, terselisih pendapat kenapa Nabi SAW sampai menjamak duhur dan asar, maghrib dan isya dalam keadaan di Madinah, bukan dalam keadaan safar. Kalau Imam Malik mengatakan aradhalika fil matar, katanya kejadian seperti dikarenakan turunnya hujan, maka litakhfif, untuk meringankan kepada para sahabatnya, beliau menjamak antara duhur dan asar, maghrib dan isya. Dan tapi di sebagian riwayat Muslim disebutkan min ghairi khaufin wala matar, tidak akan khauf dan tidak dikarenakan matar. Akhirnya sebagian ulama mengatakan katanya lil marad, dimungkinkan Nabi menjamak dikarenakan beliau sedang dalam keadaan kurang sehat, itu sakit. Dan di sini Amr bin Dinar rahimahullah taala bertanya kepada gurunya Abu Sya'sa, ketika gurunya menukil dari Ibn Abbas Nabi menjamak 8 rakaat duhur dan asar dan 7 rakaat maghrib dan isya di Madinah, beliau mengatakan adunnuhu akhar adh-dhuhr wa ajal asr wa ajal isya wa akhar al-maghrib. Katanya aku kira kenapa beliau salat 4-4 dan dijamak, dan 3-4 dan dijamak, karena sepertinya beliau mengakhirkan salat duhur sehingga salat duhur di akhir waktu, dan menyegerakan salat asar sehingga salat asar di awal waktu. Kelihatannya menjamak padahal salatnya di waktu masing-masing, di waktu duhur salat duhurnya tapi di akhir waktu, dan di waktu asar hanya saja dilaksanakan di awal waktu. Begitu pula maghrib beliau lakukan di akhir waktu maghrib, dan salat isyanya di awal salat isya, sehingga terlihatnya menjamak padahal beliau salat di waktu sholatnya tersendiri. Maka Abu Sya'sa ketika ditanya oleh muridnya Amr bin Dinar, beliau mengatakan wa ana adhunnu, aku pun mengira seperti itu. Dan kalau istilah fuqaha dinamakan jam'u suri, bentuknya itu jama' padahal bukan jama', sholat di waktunya masing-masing, hanya saja sholat awal itu yang pertama diakhirkan dan sholat yang kedua disegerakan, dilakukan di awal waktu. Dan kalau kita lihat tadi Sa'id bin Abbas radhiyallahu anhu, juga pendapat sebagian ulama tadi kita sudah sebutkan, aslinya menjama salat itu dilakukan ketika dalam keadaan safar, qasar, dan terkadang Nabi menjamaknya. Tapi dari ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya di waktu-waktu tertentu, bisa dikarenakan sakit atau seorang misalnya mau melakukan operasi di waktu asar, kemudian dia harus dibius total dan tidak sadar kecuali di waktu maghrib atau isya, sekalipun bukan dalam keadaan safar, maka boleh baginya untuk menjama antara duhur dengan asar. Dan Nabi pernah melakukannya. Hanya saja tidak boleh dijadikan kebiasaan. Karena sebagian, kalau di Yaman sangat terkenal, mereka suka makan kot. Supaya makan kotnya tidak terganggu acara mereka. Dan kot termasuk, kalau kita termasuk dari salah satu bentuk narkoba, biasa membuat hilang akal seseorang. Mereka menjama maghrib dengan isya, sehingga mereka bisa duduk dari maghrib sampai subuh bersama teman-teman mereka, atau duhur dengan asar supaya waktunya panjang. Jadi kebiasaan bagi mereka ini tentunya perkara yang tidak diperbolehkan. Bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu adalah kewajiban yang Allah wajibkan kaum mukminin pada waktu yang telah ditetapkan. Waktunya sudah tertentu. Tapi dalam keadaan darurat maka diperbolehkan sekalipun bukan dalam keadaan safar menjama antara duhur dan asar, maghrib dan isya. Bedanya jama ketika safar itu harus sesuai dengan qasar. Kalau jama ketika hadar itu dilakukan dengan sempurna. Tetap 4 rakaat dan yang 3 tetap 3 rakaat. Kemudian bab salat duha fi safar. Bab salat duha tatkala safar. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Umar dan hadis Ummi Hani radhiyallahu taala anhuma. Adapun Abdullah bin Umar qala rahimahullah haddatsana Musaddad bin Sarhad qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Syu'bah bin Al-Hajjaj an Thawbah an Muwarriq Al-Ijli qala qultu li ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma atusalli ad-duha qala la qultu fa Umar قال لا قلت فأبو بكر قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله. Dari Muwarriq Al-Ijli rahimahullah taala beliau berkata, aku bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, apakah engkau melakukan salat duha? Maka beliau mengatakan tidak. Qultu fa Umar, bagaimana dengan Umar, itu ayah engkau, Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Qala la, beliau mengatakan beliau juga tidak. Qultu fa Abu Bakrin, bagaimana dengan Abu Bakar? Qala la, Umar mengatakan, atau Abu Umar mengatakan la, Abu Bakar juga tidak. Qultu fa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala la ikhalu. La adunnu. Aku juga mengira beliau tidak melakukan salat duha. Dan kalau lihat atau kita lihat terjemah Imam Bukhari, beliau memberikan terjemahnya salatul duha fi safar. Salat duha ketika safar. Tapi kalau hadisnya tidak disebutkan taqidan safar. Bersifat umum pertanyaan tentang salat duha. Ibn Umar menafikan bahwasanya ayahnya begitu Abu Bakar, bahkan dia mengatakan la adunnuhu Ketika ditanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga seperti tidak. Mereka tidak melakukan salat duha. Dan beliau pun tidak melakukannya. Karena para ulama di antara taujihnya itu bihasabi ilmi yang beliau ketahui. Tapi sudah diketahui oleh yang lainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat duha. Dan taujih yang lainnya, karena itu juga beliau melakukan salat duha, yaitu salat duha di masjid dan dilakukan dengan istimrar, terus menerus. Yang sebagai hafid dilakukan secara berjamaah. Itu yang dinafikan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Karena datang hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan keutamaan salat duha dan dorongan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat duha. Sampai diwasiat Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dari tiga wasiat yang diberikan di antaranya wasalatu duha. Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah agar menjaga salat duha. Dan keutamaan salat duha sangat banyak sekali. Dan hadis Anas yang masyhur di Sunan Tirmidzi dan disahihkan oleh al-ulama rahmatullahi alaihim ajma'in. Nabi SAW mengatakan, "Man shalla fi jama'atin, man shalla al-fajra fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullah azza wa jalla hatta tatwa syams, thumma shalla rak'atain, kana lahu ka ajri hajjin wa umrah." Tamatan tamatan tamah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan salat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian setelah matahari naik sepenggalan ia salat dua rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umrah. Tamatan tamatan tamah. Pahala yang sempurna. Dan juga hadis-hadis yang lainnya. Seperti ala kulli insanin, ala kulli muslimin insanin sadaqah, kulli yawmin taqdu fi syams. Wajib atas setiap orang untuk bersedekah atas setiap sendi-sendinya. Kemudian disebutkan fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wal amru bil ma'ruf sadaqah, wan nahyi bil munkar sadaqah. Wajib min dalika rakaatan min ad-duha. Kata Nabi, ucapan tahmid dan tasbih dan tahlil dan takbir, alhamdulillah dan subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan memerintahkan kepada kebajikan atau mencegah dari kemungkaran, semua itu sedekah. Dan mencukupi sedekah atas tubuhnya tersebut dua rakaat yang dilakukan pada waktu duha. Dan hadis-hadis misalnya menunjukkan salat duha itu masyru'. Hanya saja diingkari oleh sebagian ulama salat duha di secara berjamaah atau dilakukan dengan istimrar. Atau dengan taujih ala hasabi ilmi. Ala hasabi ilmi Ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau tidak pernah melihat ayahnya atau Abu Bakar atau Nabi Sallam salat duha, dan telah diketahui oleh yang lainnya. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Adam, Adam bin Abiyas, qala hadatsana Syu'bah, Syu'bah bin Hajjaj, Abu Bustan, qala hadatsana Amr bin Murrah, qala sami'tu Abdurrahman ibn Abi Layla yaqul, ma hadatsana ahadun anna ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli duha ghairu ummi Hani. فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمانية ركعات فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. Dari Abdurrahman ibn Abi Layla rahimahutaala, beliau mengatakan, aku tidak pernah mendapatkan seorang pun meriwayatkan hadis bahwasanya ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha selain Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha. Ummu Hani fakhita ukhtu Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anha. Ummu Hani bintu Abi Thalib. Ummu Hani menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari Fathu Makkah, beliau datang ke rumahnya, ke rumah Ummu Hani. Kemudian Nabi mandi dan salat 8 rakaat salat duha di rumah Ummu Hani, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak pernah melihat seseorang yang salat, tidak pernah melihat salat yang lebih ringan dari salat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Hanya saja sekalipun salatnya ringan, beliau tetap menyempurnakan ruku dan sujudnya. Ini hadis Ummu Hani radhiyallahu taala anha yang menunjukkan disyariatkan salat duha bahkan di waktu safar. Karena kejadian ini ketika Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah, Nabi sallallahu tetap mengqasar salatnya selama berada di Makkah. Menunjukkan salat duha disyariatkan sampai ketika safar. Tentunya kalau dalam keadaan muqim min babin aula. Masih ada dua bab lagi yang berkaitan dengan salat duha, dan Imam Bukhari akan menyebutkan salat duha fi waqti hadar. Di bab yang ke-31 beliau mengkhususkan salat duha di waktu safar, yang intinya salat duha di waktu safar hukumnya masyru', tetap disyariatkan. Nabi pernah melakukannya. Sekalipun Abu Bakar dan Umar, bahkan Ibnu Umar tidak melakukannya. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum pada ikhwan dan Mbak Banin kelas 1 sampai 2 3 4 kinan dulu pulang, ada amanah yang ingin kita sampaikan di maktabah. Izin dulu.